بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Sebelum kita memasuki pada bab yang berikutnya, bab yang ke-28 insyaallah taala, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kualitas kita dalam ta'lim, dalam kita berupaya meniti jalan yang mulia talabul ilmi. Maka semakin kita melangkah dan melangkah, kita akan memasuki kepada bab yang berikutnya. Diharapkan kepada ikhwah untuk memiliki kitab yang dibahas, tentunya dengan memiliki kitab maka perhatian lebih terkonsentrasi, dan insyaallah taala tidaklah tersia-siakan dari apa yang kita keluarkan untuk berupaya memiliki kitab, terkhusus apalagi kitab itu dibahas, maka diupayakan untuk mendapatkannya. Nah, alhamdulillah, di hadapan kita telah ada kitabnya dalam bahasa Arab, baik itu dalam bentuk matannya maupun dalam bentuk syarahnya yang berbahasa Arab. Di sisi lain, karena tidak semuanya mengerti bahasa Arab atau dalam proses mempelajarinya, maka terbantukan dalam bentuk terjemah. Sekali lagi, sifatnya adalah membantu. Tentu kita berupaya untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, mempelajari langsung kitabnya yang ditulis oleh para ulama dalam kondisi berbahasa Arab. Maka sifatnya terjemah adalah mendampingi. Alhamdulillah sudah ada. Walaupun dengan apa yang ada, alhamdulillah terjemah itu tadi adalah bisa dimanfaatkan untuk murajaah, untuk membantu dari apa yang kita bahas dari kitabnya yang asli dalam berbahasa Arab. 6. Sehingga diharapkan yang hadir tidaklah lepas dari kitab yang dibahas. Artinya dia menyimak, memperhatikan, mendengar dan langsung memperhatikan dari kitabnya yang dibahas. Ini peningkatan yang perlu diperhatikan. Yang kedua, hendaknya nanti ke depan untuk antum memiliki tugas membaca terlebih dahulu apa yang akan dibahas. Sebagai contoh, yang akan kita bahas adalah bab ke-28. Maka diharapkan antum yang hadir adalah telah membacanya, walaupun secara sepintas. Tentu yang diharapkan adalah mentala'ah dengan baik keseluruhan dari bab ke-28. Sebagai contoh misal, apa judulnya, kemudian dalil yang disebutkan oleh muallif, oleh penulis dari ayat Al-Quran itu di surat apa, kemudian hadis-hadisnya ada sekian, antum baca setidaknya, antum ketahui dari maknanya satu demi persatu, sehingga dengan nantinya di waktu dars, di waktu ta'lim, maka pikiran kita telah memiliki bahan apa yang akan dibahas, sehingga pembahasan tadi diharapkan untuk semakin lancar. Apa yang disebutkan dan dibahas sifatnya untuk menambahkan, sifatnya untuk menjelaskan apa-apa yang kira-kira di sana perlu diperjelas. Nah, sehingga dengan hadirnya, bukan saat itu sedang akan mau mempelajari dan membacanya, tapi setidaknya sebelum datang waktunya dars di rumah, kita mengetahui jadwal kapan dars kitab ini, maka satu atau dua hari dipersiapkan bahwa nantinya akan ada pelajaran itu, maka disiapkan. Nah, itu yang kita harapkan yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila antum menjumpai apa yang antum baca dari kitab, baik yang memiliki kitab aslinya berbahasa Arab maupun terjemah, apa-apa yang di sana perlu diingat, maka berikan tanda. Berikan tanda. Karena dengan ditandai tadi mudah untuk diingat, sehingga ketika suatu saat akan mengulangi, maka tahu ini perkara-perkara yang penting yang tadinya, yang dulunya pernah saya ketahui. Contoh sebagai pembantu untuk mengingat atau menggarisi semacam ini, stabilo, antum tulis, antum coret menurut apa-apa yang antum perlukan di sana. Karena ketika membaca dalam keadaan los, artinya tanpa ada tanda-tanda tertentu, mungkin sulit untuk mengetahui hal-hal penting yang tadinya sudah kita ketahui. Ketika sudah kita garisi atau kita berikan tanda, maka suatu saat itu tidak hilang dan kemudian kita memudahkan untuk murojaah. Enam. Ini yang ketiga. Enam. Tentunya berikutnya adalah berusaha untuk hafalkan sesuai dengan kemampuan dalil bab demi bab, baik ayatnya maupun hadis-hadisnya. Nah, tidak menunggu banyak dari apa yang kita dapatkan, maka selangkah demi selangkah kita lakukan seperti itu dengan sabar, dengan kita telaten tadi, maka insyaallah ta'ala sebagai upaya kita bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, sehingga jangan sampai kemudian hadir kemudian pulang sudah kitabnya ditaruh, kemudian ketika akan dipakai baru ketika akan dibawa untuk jadwal berikutnya. Sementara antara kajian jadwal yang pertama menuju jadwal yang berikutnya hampa, adanya kevakuman karena tidak dilakukan murojaah. Maka ini sekaligus sebagai tugas dan sekaligus sebagai amanah bagi antum yang hadir, diharapkan untuk nantinya ke depan bisa memiliki kitabnya. Alhamdulillah sudah diupayakan keberadaannya walaupun sebagian. Nanti antum bisa hubungi ikhwah yang bertugas insyaallah ta'ala, setelah selesainya salat isya di luar masjid. Nah, itulah yang kita harapkan, agar jangan sampai dari kajian demi kajian hadir kemudian tanpa ada yang membekas atau tanpa ada yang kita cermati dari pembahasan kitab para ulama. Nah, kita akan memasuki bab ke-28 setelah muallif rahimahullahu taala menyebutkan tentang betapa pentingnya kedudukan kehormatan kaum muslimin, menjunjung tinggi kehormatan mereka pada bab yang ke-27. Maka pada bab ke-28, bab satru auratil muslimin wan nahyu an isha'atiha li ghairi daruratin. Kalau bab sebelumnya terkait menjaga kehormatan kaum muslimin, maka bab ini masih ada pula kaitannya terkait dengan satar auratil muslimin. Satar yakni menutup auratil muslimin. Aurat jamak dari kata auratun. Aurat adalah sesuatu yang tidak dibenarkan untuk ditampakkan. Nah, maka aurah jamaknya adalah aurat. Menutup aurat kaum muslimin, wan nahyu an isya'atiha, dan adanya larangan untuk melakukan isya'ah, menyebarkannya, menyebarkan aurat atau aibnya saudara kaum muslimin, li ghairi darurah, tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Demikian judul aslinya dalam bahasa Arab, akan kalian dapati dalam kitab aslinya seperti ini pada kitab matannya. Sedangkan pada terjemah, yang memang namanya terjemah, maka tidak diulang lagi judul aslinya, hanya disebutkan secara langsung dengan judul bab menutup aurat kaum muslimin dan larangan membukanya bukan karena kondisi yang darurat. 6. Sebagaimana biasanya muallif yakni al-Imam Nawawi rahimahullah bawakan dalil-dalilnya terkait dengan bab yang dibahas. Beliau bawakan dalil-dalilnya, diawali tentunya dalil dari Al-Quran, yang kemudian setelahnya adalah hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya bawakan satu ayat dari ayat Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nur ayat yang ke-19. Qala Allah ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Naam. Ayat ini pada surat An-Nur ayat ke-19 bagaimana tadi telah disebutkan kaitannya dengan ayat sebelumnya. Bahkan bermula masalahnya dari ayat yang ke-11. Kemudian berlanjut ke-12, 13 sampai pada ayat ke-19 ini. Sehingga antum bisa simak mushafnya Al-Quran, dibuka ayat ke-11 sampai ke-19 surat An-Nur. 6. Sebelum kita membahas ayat itu, kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan judul bahwa di sana adalah menutup aurat kaum muslimin. Kata beliau bahwa aurat itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama adalah auratun hissiyah. Ada yang namanya aurat hissiyah. Dan yang kedua adanya aurat yang bernama ma'nawiyah. Apa makna aurat hissiyah? Dalam bahasa kita, hissiyah itu adalah konkret, sesuatu yang konkret, aurat yang sifatnya konkret. Beliau berikan penjelasannya, aurat hissiyah adalah ma yahrum an-nazar ilaihi, adalah sesuatu yang haram untuk dilihat sehingga harus ditutupi. 6. Apa-apa yang haram untuk dilihat padanya. Seperti apa contohnya? Al-qubul, kemaluan, wad-dubur, dan juga dubur. Wa ma asbaha dhalik mimma huwa ma'rufun fil fiqhi. Dan yang semisal dari itu semua yang telah dikenal dalam pembahasan ilmu fiqih. 6. Adanya aurat yang tidak boleh tampak. 6. Bagi laki-laki dan lebih-lebih lagi bagi kaum wanita. Maka aurat yang semacam itu dalam bagian ini tergolongkan hissiyah, atau dalam bahasa kita aurat yang sifatnya konkret, tampak secara letterlek arti dari aurat. Sedangkan yang kedua adanya aurat yang bernama ma'nawiyah. Ma'nawiyah artinya abstrak. 6. Aurat yang harus ditutupi, yang tidak boleh tampak. Artinya apa? Jika ada dari saudara kita kaum muslimin memiliki aib, yang mana aib tadi ketika ditampakkan dia merasa malu, maka itu dinamakan aurat ma'nawiyah. 6. Dia merasa malu untuk tampaknya kekurangan dia, atau celahnya dia, atau kelemahan dia, jika sampai diketahui atau didengar yang lainnya. Maka bab ini sedang membahas tentang wajibnya untuk menutup aurat kaum muslimin yang memang layak untuk ditutupi. 6. Wannahyu an isya'atiha, dan adanya larangan sekaligus untuk menyebarluaskan kepada yang lain, kepada orang lain, li ghairi darurah, tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Menunjukkan bahwa boleh untuk menyebutkan atau menceritakan aurat kaum muslimin, aurat saudaranya, aib saudaranya, di saat yang dibutuhkan. Sehingga maka judulnya diakhiri dengan li ghairi darurah, kalau tanpa kebutuhan yang mendesak. Selama di sana memang dia ingin tidak diketahui oleh orang yang lain, maka saudaranya yang mengetahui tadi wajib untuk berusaha menutupinya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas yang lalu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di akhir hadis menyebutkan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi dia nanti aibnya di yaumil qiyamah. Maka aurat atau aib tadi yang perlu untuk ditutupi tadi adalah aurat yang sifatnya ma'nawiyah. Sehingga dengan itu fahamlah kita dengan penjelasan beliau Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, al-aurah nau'an. Aurat terbagi menjadi dua, auratun hissiyah dan auratun ma'nawiyah. Naam. Kata beliau rahimahullah melanjutkan bahwa tidak diragukan lagi bahwa seseorang atau manusia itu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dalam salah satu ayatnya, tepatnya pada surat Al-Ahzab ayat ke-72, inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmillaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah kemukakan amanat itu, kami tawarkan kepada langit, kami tawarkan pula kepada bumi, kami tawarkan pula kepada gunung-gunung yang ada. Tiga jenis makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tadi ketika ditawarkan untuk mengemban amanat, fa'abayna ayyahmillaha, mereka merasa enggan untuk memikulnya karena tahu bahwa itu sangatlah berat. Wa ashfaqna minha, kemudian dengan itu mereka merasa khawatir tidak bisa mengembannya dengan sebaiknya, mereka khawatir berbuat khianat. Wa hamalaha al-insan, dan akhirnya itu diambil dan dipikul oleh makhluk yang namanya manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu kata Allah memiliki dua sifat. Berdasarkan ayat ini Allah sebutkan sifat yang pertama zaluman, sifat kezaliman. Yang kedua jahula, dia memiliki sifat jahil. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, makna zalim adalah ketika dia berbuat kesalahan dengan sengaja, maka dengan itu dia zalim. Yartakib al-khata' an amdin, dia melakukan kesalahan dengan sengaja. Sedangkan sifat yang kedua adalah jahula, adalah yartakib al-khata' an jahlin, yakni dia melakukan kesalahan dengan sebab ketidaktahuannya, dengan sebab kejahilannya, maka dia dinamakan jahula. Maka kondisi ini ada pada manusia, kecuali hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga dia dan Allah berikan taufik kepadanya memiliki ilmu dan memiliki sikap keadilan, maka hamba tadi akan berjalan dengan al-haq dan akan tertunjuki pula kepada al-haq. Naam. Kembali kepada ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Ayat ke-19 menyebutkan innal ladina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang suka antasyi'al fahishah, untuk menyebarkan dari perbuatan yang keji, al-fahishah, perbuatan yang keji, fil ladina amanu, untuk disebarkan atau disiarkan kepada orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, orang yang suka demikian, lahum adzabun alim, maka Allah siapkan buat mereka azab yang keras, fid dunya wal akhirah. Azab itu Allah berikan kepadanya baik di dunia maupun di akhirat kelak terlebih lagi. Ayat ini kalau kita melihat asbabun nuzulnya terkait dengan hadithul ifk. Terkait dengan hadithul ifk. Ifk, alif, fa kaf. Al-ifk artinya al-gadzib, yakni kedustaan. Hadithul ifk artinya hadith tentang tuduhan dusta. Tentang tuduhan dusta. Yang mana kejadian itu, tuduhan tadi tertuju kepada Ummul Mukminin, istri, salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita kenal peristiwa hadisul ifk adalah terkait tuduhan keji dari kaum munafikin. Dari kaum munafikin yang ditujukan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Bagaimana rentetan dari peristiwanya, maka kita cermati dari mulai ayat yang ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum. Ketahuilah kata Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya orang-orang yang datang orang-orang yang membawa berita al-ifk, berita kedustaan, berita dusta. 6. Usbatun minkum. Ketahuilah orang-orang tadi adalah dari golongan kalian juga. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sungguh orang yang datang membawa berita bohong tadi adalah usbatun minkum, adalah dari golongan kalian juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama, kata usbah adalah jumlah 3 orang laki-laki. Ada yang menafsirkan bahwa usbah adalah 3 orang laki-laki. Pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari pendapat beliau juga menyatakan dengan pendapat lain bahwa usbah itu adalah 3 sampai 10. 3 sampai 10 orang. Ada lagi pendapatnya Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah bahwa usbah adalah 40 orang laki-laki. Pendapat lain Al-Imam Mujahid rahimahullah menyatakan dari 10 sampai 15 orang. Naam. Ala kulli hal, dari beberapa pendapat tadi, baik yang menyatakan 3 atau 3 sampai 10 atau 40 atau 10 sampai 15 orang tadi, beberapa pendapat tadi adalah saling mendekati. Naam. Maka terkait dengan berita dusta tadi yang dilontarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di sana sempat melibatkan dari 3 orang dari sahabat. 3 orang dari kalangan sahabat. Naam. Yang mana kejadian itu pada perang Al-Mustalik, Ghazwatul Mustalik. Naam. Yang kejadian itu ada yang menyebutkan pada tahun ke-4, ada yang menyebutkan tahun ke-5, ada yang menyebutkan tahun ke-6 Hijriyah. Naam. Kejadiannya di bulan Sya'ban. Naam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sepulang dari peperangan Ghazwatul Mustaliq, kemudian beliau kembali bersama pasukannya, dan di sana juga masuk pula dari kalangan kaum munafikin. Disebutkan kejadian kisahnya tadi di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ketika perjalanan pulang tadi menuju Madinah, di tengah perjalanan kemudian sempat terhenti, mungkin karena maksud untuk istirahat atas kelelahan dan semisalnya, atau ada yang memerlukan keperluan lain dan sebagainya. Di antaranya adalah apa yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ingin menunaikan dari hajatnya. Sehingga dengan itu para sahabat yang memandu beliau, memandu Aisyah radhiyallahu taala anha di atas sekedupnya. Sekedup adalah tempat yang tertutup yang cukup ditempati oleh satu orang, yang biasanya ditangku atau ditandu oleh 4 orang. Nah, dengan bambu atau semisalnya, kemudian sekedup berada di atasnya. Maka Ummul Mukminin berada di dalam sekedup. Nah, maka ketika beristirahat tentunya yang memandu tadi adalah menurunkannya agar memudahkan Ummul Mukminin turun dan menunaikan hajatnya. Nah, kemudian setelah selesai, Ummul Mukminin tadi segera kembali kepada sekedupnya. Ketika sudah kembali ke sekedupnya, tiba-tiba kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha teringat ada sesuatu yang tadi terjatuh. Disebutkan dalam riwayat kalungnya terjatuh. Sehingga apa? Mengharuskan untuk turun lagi. Turun lagi ke tempat tadi di mana di sana di dekat dari tempat buang hajatnya. Akan tetapi para sahabat tadi mengetahui bahwa Aisyah ketika kembali tadi menganggapnya bahwa Aisyah sudah berada lagi di tempat sekedupnya, sehingga kemudian pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam segera melanjutkan perjalanannya dalam kondisi tidak mengira bahwa Aisyah sudah keluar lagi. Sudah keluar lagi dari sekedupnya. Mengingat bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 6 dan digauli oleh Rasul pada umur 9 tahun. Dengan kondisi mungkin tubuh yang tidak besar, sehingga ketika diangkat, yang mengangkat pun tidak merasa berat karena badan yang tidak besar. Nah, radhiyallahu taala anha. Sehingga ketika turunnya pun atau sudah tidak ada lagi di atas kedupnya, rasanya tidak ada sesuatu yang berbeda. Al-muhim dari cerita atau kisah tadi, berangkatlah kafilah pasukan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya dalam kondisi Aisyah tertinggal. Tertinggal sedang mencari sesuatu yang hilang. Sampailah kemudian Aisyah lelah, kemudian tertidurlah radhiyallahu anha. Dilihat setelah bangun kemudian tidak terlihat lagi pasukan seorang pun, sudah meninggalkan. 6. Mau teriak, mau memanggil, maka suara tidaklah sejauh dari pandangan mata memandang, sehingga tidak ada yang bisa diperbuat kecuali di beliau radhiyallahu taala anha berdiam diri menunggu saatnya kapan ada yang bisa membantunya untuk bisa mengantarkan ke Madinah. Tentu di kanan kiri depan belakang adalah suasana padang pasir yang luas, tidak didapati seorang pun. Ternyata subhanallah kemudian ada seorang sahabah yang mulia yang bernama Safwan ibn al-Mu'attal, yang juga Safwan tertinggal. Atau dalam riwayat disebutkan bahwa Safwan lagi lewat, Nah, kemudian tiba-tiba terlihatkan ada seorang wanita tertidur. Sempat waktu itu Aisyah radhiyallahu anha tersingkap cadarnya. Sofwan mengetahui betul bahwa itu Aisyah. Kenapa? Karena Sofwan pernah mengetahui sebelum diturunkannya hijab bahwa itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum diturunkannya ayat tentang perintah untuk bercadar. Sehingga ketika tersingkap tahu dan segera kemudian memalingkan wajahnya demi menempatkan diri menghormati istri dari manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka kemudian Sofwan dengan untanya tadi berusaha mendekatkan, merebahkan untanya tadi, dan kemudian meletakkan kedua tangan dari untanya tadi untuk sampai mendekat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang sempat waktu itu kemudian Aisyah terbangun. Nah, sedikitpun Sofwan tidaklah berbicara sepatah kata pun kepada Ummul Mukminin. Nah, beliau hanya menyampaikan dalam bentuk isyarat, direbahkan untanya tadi agar memudahkan Aisyah untuk naik ke atas untanya. Tidak sepatah kata pun dan tidak menoleh. Naam. Kepada beliau radhiyallahu taala anha. Naam. Kemudian naiklah Aisyah di atas unta dan kemudian Sofwan menuntun memandunya di bawah. Naam. Langkah demi langkah kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampailah di Madinah. Naam. Dalam kondisi seperti tadi dijadikan peluang oleh kaum munafikin, orang-orang yang hatinya berpenyakit. Naam, untuk mencari menyebarkan tuduhan dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Aisyah radhiyallahu taala, melalui apa yang kejadian Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Maka saling berbincang kesana kemari dan saling berkomentar tentang kejadian tadi, yang mungkin dengan bahasa kita ada apa kemudian istri Rasul SAW berada di atas unta, kemudian yang memandu, yang memegangnya tadi, yang membawanya adalah seorang pemuda. Naam. Yang memiliki posisi dan sebagainya. Nah, sehingga mungkin berkomentar. Nah, yang kesempatan tadi semakin dimanfaatkan dan diperbesar fitnah tadi oleh tokoh kaum munafikin, Abdullah bin Ubay ibnu Salul al-Munafiq. Nah, yang mana Abdullah bin Ubay ibnu Salul tidaklah mengucapkannya dengan terus terang. Tidak kemudian melakukan bahwa mungkin bahwa menyatakan bahwa Aisyah sedang melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan zina dan sebagainya dengan Sofwan dan sebagainya. Tidak melakukan ucapan yang sejelas seperti itu. Tetapi dengan bahasa yang sifatnya sindiran atau sifatnya adalah samar-samaran. Kayaknya ada apa ya kira-kira kalau ada seorang wanita misalkan seperti itu, kemudian dituntun oleh pemuda lain, kira-kira apa yang dilakukannya? Mungkin dengan bahasa seperti itu. Orang akan gampang termakan dengan letupan api fitnah tadi dengan semudah-mudahnya. Nah, sehingga kemudian menyebarlah berita dusta tadi pada keluarga Rasul, pada kasur atau ranjangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ternodai dengan fitnah tersebut. Termasuk melibatkan dari tiga orang sahabah yang terpengaruh, terbawa dengan berita dusta tadi. Tiga orang tadi disebutkan dalam riwayat. Nah, mereka adalah Mistah bin Uthathah, Mistah ibnu Uthathah, yang mana beliau adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Ibunya Mistah adalah saudara ibunya Abu Bakar. Maka Mistah adalah sepupu dari pihak bibinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua adalah Hassan, Hassan ibn Thabit. Naam. Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhumah. Dan yang ketiga adalah Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash adalah iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Hamnah memiliki saudara perempuan namanya Zainab. Zainab binti Jahash adalah salah satu ummul mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sempat melibatkan dari tiga orang tersebut. Naam. Walaupun dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Mistah tidaklah ikut berkomentar dengan komentar yang jelas. Naam. Walaupun Mistah tidaklah berkomentar seperti yang dua tadi. Naam, komentar yang jelas. Yang pada akhirnya ketika selesainya dari berita dusta tadi, maka ketiganya terkena hukum had, terkena hukum had dengan cambuk sebanyak 80 kali. Masing-masing terkena cambuk sebanyak 80 kali. Kecuali tokoh munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Menurut pendapat yang benar bahwa Ubay, bahwa Abdullah bin Ubay tidak dikenakan hukum cambuk karena balasannya nanti di akhirat lebih keras lagi. Dikatakan oleh para ulama rahimahumullah bahwa Abdullah bin Ubay tidaklah dikenakan hukum had berupa cambuk seperti ketiganya, ketiga sahabat tadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala qad a'adda lahu fil akhirati azaban azimah. Allah telah janjikan dipersiapkan azab yang sangat keras bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Seandainya Abdullah bin Ubay bin Salul ikut disertakan cambuk di dunia, niscaya akan terkurangi azabnya nanti di akhirat, akan teringankan azabnya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sengaja diperkecualikan tokoh dari munafikin yang justru menyebarkan berita dusta tadi dari dikenakannya hukum had karena perkara tadi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat ke-11 tadi, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta tadi adalah dari golongan kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian mengiranya, jangan kalian mengira berita dusta itu syarran lakum, sebagai keburukan bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian. Jangan kalian kira semata sebagai bentuk negatif atau bentuk kejahatan, keburukan buat kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan justru itu adalah baik bagi kalian, kata Allah. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itmi. Kata Allah, tiap-tiap orang dari mereka tadi yang menyebarkan dari berita dusta, nah, kecuali tiga sahabat tadi yang telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari orang-orang yang menyebarkan berita dusta tadi, maktasaba minal itmi, maka mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang mereka lakukan, ikut menyebarluaskan dari berita dusta. Maka masalahnya bukanlah ringan. Walladzi tawalla kibrahu, dan juga Siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar? Tawalla kibrahu, mengambil bagian besar. Yang ditafsirkan di situ adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lahu azabun azim. Maka dengan apa yang Allah sebutkan tadi adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, baginya adalah azab yang keras, azab yang pedih, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Demikian besarnya dampak yang ditimbulkan menuduh saudara kaum muslimin dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, maka bab ini terkait dengan menutup aurat, menutup aib dari kaum muslimin ketika mereka layak untuk ditutupi dan dijaga, dan merasa malu ketika berita itu tersebar kepada lainnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bentuk penyebaran perbuatan fahisyah itu ada dua makna. Ada dua makna. Yuhibbu syuyu'al fahisyah fil mujtama'il muslim. Dia ingin tersebarnya perbuatan keji tadi di masyarakat kaum muslimin. Nah, seperti apa contohnya? Ketika seseorang itu adalah menyebarkan film-film porno, koran-koran yang berisi pembukaan aurat dan sebagainya, dan segala bentuknya, majalah dan semisal yang merusak dari tatanan masyarakat kaum muslimin. Nah, maka yang demikian tadi jika memungkinkan, memiliki kemampuan, hendaklah perbuatan semacam ini adalah dicegah. Karena itu masuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, antasyi'al fahishatu fil ladina amanu. Dia memang suka untuk menyebarkan perbuatan fahishah di kalangan orang-orang yang beriman. Yang kedua, makna yang kedua, yuhibbu antasyi'al fahishah fi syakhsin mu'ayyan. Dia ingin menyebarkan perbuatan fahisyah pada individu tertentu. Nah, bukanlah pada masyarakat secara umumnya, secara keseluruhan, tapi pada individu tertentu. Seperti pada kejadian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, yang kisahnya telah ma'ruf, telah masyhur dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Faedah yang bisa kita ambil dari bab ini sementara adalah keharusan atau kewajiban bagi setiap diri kaum muslimin untuk menutup aib saudaranya kaum muslimin selama memang layak untuk ditutupi dan merasa malu saudaranya tadi ketika tampak kepada yang lainnya. Berbeda kondisinya ketika seseorang tadi merasa bangga justru ketika aibnya dipertontonkan atau ditunjukkan atau tersebar di kalangan masyarakat. Maka hal semacam ini tidaklah perlu untuk ditutupi. Demikian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk mengingatkan kembali, maka hendaklah di muraja'ah pada kajian mendatang insyaAllah ta'ala untuk bisa memberikan faedah yang lebih dari apa yang kita dapatkan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.